الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ تَعَالَى أَيْضًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, barakallahu li wa lakum. Naam, marilah kita ma'asyiral muslimin senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan tetap terus berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah taala dan menjaganya serta menjauhi semua hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini kami ingin sedikit membahas dan berbicara tentang husnul khatimah. Nah, kita sering mendengar kalimat husnul khatimah dan bahkan segenap manusia berharap agar akhir hidupnya nanti na'am meraih predikat husnul khatimah. Na'am, ma'asyiral muslimin, apa sebenarnya husnul khatimah itu? Dijelaskan oleh para ulama tentang makna husnul khatimah, yakni ayyu waffiqal abdu qabla al mauti atau qabla mautihi lil ibti'adi amma yughdibullah subhanahu wa ta'ala wa taubati minad dhunubi wal ma'asi wal iqbali 'ala at-ta'ati wa a'malil khairi thumma yakuna mautuhu ba'da dhalika 'ala hadhil halil hasanah. Para ulama menyebutkan husnul khatimah itu maknanya adalah ay waffiqal abdu qabla mautihi lil ibti'adi amma yubghidullahu subhanahu wa ta'ala, yakni seseorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kematiannya, sebelum datangnya matinya, yakni diberi taufik untuk dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang dimurkainya. Kemudian juga diberi taufik untuk apa? Wattaubati minad dhunub wal ma'asi. Dia diberi taufik oleh Allah taala untuk bertobat dari semua dosa-dosa dan kemaksiatan. Kemudian juga wa iqbali 'ala ta'ati wa a'malil khair. Lalu dia terus-menerus berusaha untuk mengamalkan amal-amal ketaatan dan amal kebaikan. Tsumma yakuna mautuhu ba'da dzalika. Kemudian setelah itu dia mati dalam keadaan yang bagaimana? Ala hadihil halil hasanah. Kemudian dia mati di dalam keadaan yang bagus tersebut. Artinya yang dinamakan husnul khatimah itu ma'asyiral muslimin adalah seseorang dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kematiannya tiba untuk menjauhi semua yang dilarang Allah taala, semua maksiat, dan juga dia bertobat dari semua dosa-dosa dan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Kemudian juga dia dibimbing Allah taala, diberi taufik oleh Allah taala untuk tetap terus berada di dalam ketaatan kepadanya dan di dalam melakukan amal-amal saleh. Kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah makna husnul khatimah. Yang secara ringkas bisa kita artikan adalah bahwa husnul khatimah itu adalah akhir kehidupan yang baik yang dialami seorang sebelum kematiannya. Dia mati dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dia mati dalam keadaan melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah. Dan dia mati dalam keadaan dia beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pengertian husnul khatimah seperti ini diambil oleh para ulama dari sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu ta'ala di dalam sunannya. Jadi hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Innallaha idza arada bi 'abdin khaira ista'malahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengendai kebaikan pada seorang hamba, maka Allah taala akan memperbuatnya, yaitu Allah taala akan melakukan sesuatu kepada hambanya tersebut. Mendengar hadis ini, faqila, maka ada yang bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah Ta'ala memperlakukan hambanya ini, atau Allah Ta'ala memperbuat terhadap hamba ini, melakukan sesuatu kepada hambanya ini? Qala, kata Rasulullah SAW, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qablal maut." Yakni Allah Ta'ala memberikan taufik kepada dia untuk melakukan amal-amal saleh sebelum kematiannya. Naam. Hadis ini derajatnya sahih, sebenarnya disahihkan oleh Syalbani rahimahutaala di dalam kitabnya, yaitu Sahih At-Tirmidzi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah husnul khatimah. Dan husnul khatimah yang semacam ini tentunya ma'asyiral muslimin adalah sesuatu yang kita harapkan, yakni kita semua mengharapkan supaya kehidupan kita diakhiri dengan husnul khatimah semacam ini. Dan kita berlindung kepada Allah dari na'am su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya husnul khatimah semacam ini adalah sama artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk istiqamah, untuk senantiasa lurus dan terus-menerus berada di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk istiqamah di dalam berpegang teguh dengan agama Islam ini dan dengan syariatnya, serta kita beramal dengannya sampai akhir hayat kita. Dan ini banyak diperintahkan Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala di dalam firman-Nya Al-Quran. Dan ini hukumnya wajib. Allah perintahkan, di antaranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan sebagai seorang muslim yang tunduk patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah istiqamah. Yakni Allah Ta'ala perintahkan kita untuk tidak mati kecuali dalam keadaan kita beragama Islam, berserah diri kepada Allah, tunduk dan patuh kepadanya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam firman-Nya yang lain yang disebutkan dalam surat Fussilat ayat ke-30, Allah Ta'ala menyatakan, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innal ladzina qalu rabbunallah," sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, "tsummastaqamu," kemudian setelah itu dia istiqamah, dia berpegang teguh dengan keimanan, keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, "tatanazzalu alaihimul malaikah," maka Allah Subhanahu, para malaikatnya akan turun kepada mereka, turun kepada orang tersebut yang telah menyatakan keimanannya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, dengan menyatakan "alla takhafu wa la tahzanu," janganlah kalian merasa khawatir dan jangan pula kalian berduka cita. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahmatullah. Para malaikat yang mendoakan orang-orang yang istiqamah semacam ini, na'am, menunjukkan besarnya keutamaan orang yang istiqamah, orang yang lurus, orang yang benar-benar istiqamah dan berjalan di atas ketaatan sampai akhir hayatnya tersebut. Na'am. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan. Jangan bengkok sedikit pun, jangan belok kemana-mana sedikit pun, tapi lurus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dimintai nasihat oleh sahabatnya, seorang sahabat yang mulia, Abu Amr, atau dalam riwayat yang disebutkan Abu Amrah, Sufyan ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu, na'am, la as'alu anhu ba'd, yani la as'alu anhu ghairah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kulli fil islami qawlan, katakanlah untukku sesuatu ucapan, la as'alu ahadan ba'da, atau la as'alu ahadan ghairah, saya tidak akan lagi bertanya kepada orang lain setelah ini atau selain dirimu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa nasihat Nabi? Beliau mengatakan, kul la kul amantu billah thumma istaqim, kul amantu billah thumma istaqim, kata beliau, katakan, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu istiqomah. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk tetap istiqamah, lurus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Maka insyaallah taala kebahagiaan dan kemuliaan akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Ini juga menunjukkan kepada kita pentingnya supaya kita agar bisa mencapai husnul khatimah, maka kita harus istiqamah. Agar kita bisa meraih akhir kehidupan yang baik, maka kita harus istiqamah di dalam amalan kita dalam kehidupan dunia ini. Naam, ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimani wa rahmatullah. Lalu apa pula istiqamah itu? Naam, ma'asyiral muslimin. Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan, qala al-ulama wa ma'na al-istiqamati luzumu ta'atillahi azza wa jal. Kata Imam An-Nawawi ta'ala, para ulama mengatakan bahwa makna daripada istiqamah itu adalah luzumu ta'atillah, terus menerus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itulah istiqamah. Artinya orang yang istiqamah, orang yang lurus, orang yang terus-menerus di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala, di dalam menetapi syariatnya, di dalam menetapi keimanannya, terus dia pegang sampai akhir hayat nanti. Dan itulah yang kita harapkan. Maka dengan istiqamah semacam ini, ma'asyiral muslimin, kita berupaya untuk bisa meraih predikat sebagai orang-orang yang meraih al-na'am husnul khatimah. Seperti itu. Ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tentunya kita semua sangat berharap untuk mendapatkan istiqamah semacam itu. Dan perlu diketahui pula bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan husnul khatimah itu, na'am, memiliki alamat, memiliki tanda-tanda, yakni bahwa seseorang itu dikatakan telah mencapai husnul khatimah kalau dia memiliki tanda-tandanya. Naam, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Albani rahimallahu taala dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz. Beliau membawakan satu bab khusus tentang alamat husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah. Naam, pada kesempatan ini kami akan kukilkan beberapa di antaranya saja. Di antaranya ma'asyiral muslimin yang disebutkan oleh beliau rahimallahu dalam kitab tersebut, yakni bahwa husnul khatimah memiliki tanda utama. Di antara tanda yang utama itu adalah salah satunya disebutkan oleh beliau, yakni al-mautu ala sabilid difa' anid din wal nafs. Yakni kematian seseorang yang dia mati tersebut dalam rangka untuk ad-difa', membela anid-din wan nafs, membela agama dan juga membela jiwa raganya. Nah, ma'asyiral muslimin, satu dalil yang dibawakan beliau, yakni dalil yang disebutkan dalam hadis. Nah, hadis Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimallahu di dalam sunai dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kutila duna malihi fahuwa syahid, wa man kutila duna ahlihi fahuwa syahid, wa man kutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man kutila duna dami fahuwa syahid." Barang siapa mati karena hartanya, yakni membela hartanya, maka dia mati syahid. Barang siapa terbunuh karena membela keluarganya, dia mati syahid. Dan barang siapa membunuh atau terbunuh karena membela agamanya, maka dia mati syahid. Dan barang siapa terbunuh karena membela darahnya, maka dia mati syahid. Nah, ma'asyiral muslimin, perhatikan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunan dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Kemudian dalam riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dengan lafaz kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man kutila fi sabilillah fa huwa syahid, wa man kutiba man mata fi sabilillah fa huwa syahid." Barang siapa terbunuh di jalan Allah, maka dia syahid. Barang siapa mati di jalan Allah, maka dia syahid. Apa bedanya dua perkara ini? Bedanya ma'asyiral muslimin, "Man kutila fi sabilillah fa huwa syahid." Barang siapa terbunuh di jalan Allah, dia mati syahid. Yakni mati karena dibunuh oleh orang-orang kafir, oleh musuh yang menyerang Islam. Yakni gugur dalam jihad fisabilillah, dia terbunuh oleh musuhnya, maka dia mati syahid. Waman mata fisabilillah fahuwa syahid. Barang siapa mati di jalan Allah, maka dia mati syahid. Ini lebih umum. Yakni siapa saja yang mati, yang bukan selain terbunuh, tapi mati apa karena sakit atau karena sebab lainnya, ketika dia berada di jalan Allah, maka dia mati syahid. Apakah mati tatkala dia berdakwah? Apakah mati tatkala dia thalabul ilm? Apakah karena mati dia tatkala dia sedang menyampaikan pelajaran-pelajaran atau dakwah atau mengurusi urusan umat dengan ikhlas karena Allah, atau karena ingin melakukan sesuatu perkara yang itu semua di jalan Allah Subhanahu wa taala? Lebih umum, maka dia mati syahid dengan sebab itu. Nah, sehingga husnul khatimah banyak kesempatannya. Kemudian dalam riwayat yang lain dari hadis Umar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Al-Hakim di dalam Mustadrak beliau dengan sanad yang hasan, Rasulullah menyatakan, "Man fasala ay kharaja fi sabilillah famata aw qutila fahuwa fi syahid." Kata Rasulullah, barang siapa fasala keluar, keluar fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, famata aw qutila, lalu dia mati ataupun terbunuh di jalan tersebut, fahuwa syahid, maka dia adalah syahid. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwa siapapun manusia yang dia matinya karena dalam rangka membela agamanya dan juga membela keluarganya, membela hartanya, dirampok orang misalnya, atau dihalang-halangi orang, disatroni orang rumahnya, mau dibunuh, mau dirampok, nah, kita bela diri, dan kita membela diri, harta dan keluarga kita, demikian pula agama kita, maka insyaAllah ta'ala syahid akan kita dapatkan. Naam, seperti itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, naam, sebagaimana saudara-saudara kita, dan sebagian tulab yang hari ini naam mengalami peperangan di negeri Damat dan juga Yaman pada umumnya. Naam, seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara tulab yang gugur hingga hari ini sudah mencapai lebih dari 145 orang. Naam, dan mereka mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada, orang-orang yang mati syahid karena sungguh-sungguh dalam naam keadaan mereka sedang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, baik dia sebagai tulab, sebagai santri, atau sebagai orang yang benar-benar melawan musuh-musuh mereka yang zalim dan keji. Maka insyaAllah mudah-mudahan Allah dapatkan mereka sebagai orang syuhada. Nah, dan yang lainnya, yakni diantaranya pula termasuk tanda-tanda husnul khatimah adalah naam, yaitu al-mautu ribaton fi sabilillah, yaitu orang-orang yang mati tatkala dia murabit, tatkala dia sedang berjaga-jaga di pos pertahanan terdepan untuk menghadapi musuh, yakni dia sedang berjaga. dalam keadaan berjaga, yaitu jaga-jaga untuk menghadapi setiap saat musuh yang akan menyerang. Maka orang yang demikian, kalau mati dalam keadaan murabit, dalam keadaan ribat, maka dia mati di atas syahid. Sebagaimana dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah menyatakan, ribatu yaumin wa lailatin khairum min siyami syahrin wa qiyamih. Kata Rasulullah SAW, ribat, berjaga-jaga di pos terdepan, itu dalam sehari semalam saja, itu nilainya lebih baik daripada seorang berpuasa satu bulan lamanya dan sholat malam pada satu bulan tersebut. Lebih baik dari itu semua. Nah, wa in mata jarra alaihi amaluhu alladhi ya'malu alladhi kana ya'maluhu. Nah, kalau seandainya dia mati dalam keadaan ribat begitu, kata Rasulullah SAW, dia mati, pahalanya terus-menerus mengalir. Dia tetap terus mendapatkan pahala yang terus-menerus mengalir dengan amal yang biasa dia kerjakan tersebut. Naam, wa ujriya alaihi rizquhu, dan juga dibalas padanya rezekinya ketika dia dalam alam barzakh tatkala mati tersebut. Seorang yang mati syahid, dia tidak akan mati, tapi hidup di alam lain yang diberi rezeki Allah Ta'ala. Naam. Kemudian apa? Wa aminal fattan, dan dia diamankan, dia aman dari fitnah kubur. Orang yang mati syahid, dia aman dari fitnah kubur. Yaitu tidak perlu ditanya, tidak perlu ditanya oleh dua orang malaikat di alam barzakh. Nah, ini keutamaan orang yang mati syahid dan gugur ketika ribat, ketika dia berjaga-jaga di pos pertahanan musuh. Dan masih banyak yang lain insyaallah akan disampaikan nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lu qali hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahmatullah. Kemudian di antara alamat husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah yang lain yang mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita untuk mendapatkan kesempatan tersebut, yakni na'am al-mautu ala amalis salih, yaitu orang yang mati ketika dia sedang menunaikan amal-amal saleh, melakukan amal ketaatan dan amal kebaikan. Nah, ma'asyiral muslimin, hal ini berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillahi hutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam rangka mengharapkan wajah Allah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, khutima lahu biha, lalu dia mati, ditutup umurnya, tatkala dia selesai mengucapkan kalimat tersebut, dakhala jannah, masuk surga. Kemudian waman soma yauman ibtigha'a wajhillahi wa khutima lahu fiha dakhala jannah. Dan barang siapa yang berpuasa dalam sehari karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia diwafatkan dalam keadaan puasanya tersebut, maka dia masuk surga. Dalam kemudian beliau mengatakan pula, waman sadaqa bisadaq, waman tasaddaqa bisadaqatin ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhala jannah. Dan barang siapa bersedekah dengan satu sedekah, ya, lalu kemudian Allah matikan dia dalam keadaan dia bersedekah semacam itu, dakhala jannah, dia masuk surga. Kan masih banyak yang lain riwayat-riwayat. Maka ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan pada kita, tatkala kita sedang melaksanakan ibadah dan amal saleh dan amal ketaatan, lalu kita dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan pada kita syahid, orang yang mati dalam keadaan fisabilillah, orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, boleh jadi tatkala sedang sholat kita mati, sholat sunnah, tatkala sedang baca Quran, tatkala kita berzikir, tatkala kita mengajar, tatkala kita sedang berdakwah, tatkala kita sedang melakukan ibadah amal soleh apapun untuk fisabilillah, hatta mungkin ngepel masjid, ya, bersihkan selokan ataupun naat kerja bakti di pondok untuk kepentingan fisabilillah, semua kematian yang demikian ini ma'asyiral muslimin tidak akan sia-sia. Mati dicatat sebagai masyid dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu jangan bermalas-malasan, dalam untuk ilmu, dalam belajar, dalam bekerja, dan dalam apa saja untuk kepentingan fisabilillah. Baik, seperti itu. Kemudian yang lain, termasuk tanda-tanda husnul khatimah yang juga disebutkan Syalbani Ta'ala, yaitu na'am an-nutqu bi syahadati 'indal maut, yaitu seseorang mengucapkan kalimat syahadat tatkala dia menjelang wafatnya. Nah, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah menyatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir dari ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, masuk surga dia. Nah, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak beliau dengan sanad yang hasan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Maka kalau ada di antara kita ada yang sakit dan kita tahu bahwa dia adalah saat-saat nazak, saat-saat sakratul maut, tatkala menjelang wafat, bimbing dia dengan kalimat ini. Apakah dia saudara kita, orang tua kita, atau siapa saja, bimbing dengan kalimat tauhid la ilallah. Nah, kalau sudah dia mengucapkan kalimat itu, suruh diam dia. Dan kalau mudah-mudahan Allah mudahkan mati dalam keadaan dia sudah mengucapkan kalimat itu, insyaallah termasuk tanda husnul khatimah. Kalau kemudian setelah mengucapkan kalimat tersebut, dia masih mengigau, masih berkata yang lain, tetap lagi dibimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sehingga akhir kalimatnya ini. Atau kalau kemudian dia mengucapkan kalimat la ilallah belum selesai, tetap Allah catat hal yang demikian dengan kalimat yang sempurna. Jangan khawatir. Bimbing dia dengan kalimat la ilaha illallah. Seperti itu. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah, masuk surga. Dakhala jannah. Seperti itu. Kemudian di antara tanda-tanda husnul khatimah yang lain ma'asyiral muslimin adalah seseorang yakni al-mautu lailatal jumu'ati au naharaha. Seseorang yang mati pada malam Jumat atau siang harinya. Nah, hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan, Rasulullah menyatakan, na'ama min muslimin yamutu yaumal jumu'ati au lailatal jumu'ati illa waqahullahu na'am illa waqahullahu na'am fitnatal qabri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim yang mati baik pada hari Jumatnya maupun malam hari Jumatnya atau malam Jumatnya kecuali Allah akan menjaga dia dari fitnah kubur. Ya, Allah an'am fitnatul qabri. Allah akan menjaga dia dari fitnah kubur, menjaganya. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Inilah beberapa poin yang termasuk tanda-tanda husnul khatimah. Naam, kita berharap kepada Allah ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan minimal kita mendapat salah satunya. Dan sebenarnya masih banyak yang lain. Asy-Syalbani rahimahullah taala menyebutkan dalam kitabnya Ahkamul Janais kurang lebih 12 atau 10 lebih dari tanda-tanda husnul khatimah. Silakan dirujuk di sana, insyaallah Anda kita dapatkan faedah ilmu yang bermanfaat dari beliau. Beliau membawakan sekian dalil-dalil hadis yang sahih tentang hal tersebut. Nah, minimalnya ma'asyiral muslimin, kita mengharapkan untuk mendapatkan salah satu dari tanda-tanda tersebut. Di antaranya lagi yaitu orang yang mati dalam keadaan keningnya berpeluh, keluar keringat dingin. Demikian pula orang mati karena tenggelam, orang mati karena terjatuh atau tertimpa bangunan, runtuhan bangunan, atau orang yang mati terbakar, orang yang mati demikian dan seterusnya. Orang wanita haid, wanita yang mati karena nifas yaitu habis melahirkan anaknya. Ini pun juga termasuk alamat daripada tanda-tanda husnul khatimah dan masih banyak lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin, kita hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Dan insyaAllah pada kesempatan lain akan kita sebutkan tentang lawannya, yaitu su'ul khatimah, supaya kita berhati-hati darinya. Naam, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita yang banyak. Oleh karena itu, untuk mengharapkan husnul khatimah, tidak ada lain jalan yang kita tempuh ma'asyiral muslimin, kecuali hendaknya kita istiqamah. Istiqamah di dalam memegang teguh ajaran agama ini, istiqamah di dalam mempelajarinya, istiqamah di dalam mendakwahkannya, istiqamah di dalam mengamalkannya, dan sampai akhir hayat insyaallah akan kita pegang. Mudah-mudahan dengan itu akan menjadikan kita husnul khatimah. Naam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة